Apa hukum berbicara bagi yang ingin dinikahinya? Apa hukum berbicara dengan calon yang ingin dinikahinya? Pertama, boleh saja kalau memang pembicaraan itu perlu. Tetapi dengan syarat harus disertai mahramnya, kemudian menutup aurat, kemudian si wanita ini tidak boleh melembutkan suaranya. Iya. Intinya harus mengikuti adab-adab Islami, ya, dalam hal tersebut. Adapun pembicaraan yang tidak perlu, apalagi sampai berdua-duaan, ya, dan si wanita ini memanja-manjakan suaranya, maka ini hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib.